السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada hari Sabtu yang dilanjutkan dengan hari Ahad insyaallah taala, adalah kajian atau daurah Islamiyah yang akan diisi oleh Syekh kita yang mulia, yaitu Syekh Abu Abdullah Azhar bin Mahmud Sunaiqara hafizahullahu ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang masyayikh yang masyhur, yang dikenal dengan keilmuannya dan kesungguhannya di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di negeri Aljazair. Bersama dengan teman-teman beliau dari kalangan para masyayikh dan para ulama, di antaranya Syekh Al-Allamah Muhammad Ali Farkus hafizahullah taala, demikian pula Syekh Abdul Majid Jum'ah. Mereka ini adalah para masyayikh yang senantiasa mendakwahkan dakwatul haq di atas al-manhajus salafi as-sahih hingga sekarang ini alhamdulillah. Dan bisa dikatakan bahwa dakwah mereka itu menyeluruh dan sangat dikenal oleh hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Aljazair. Ini menunjukkan kesungguhan mereka di dalam mendakwahkan al-haq ini. Terkadang, yakni tidak jarang saya apabila berangkat ke Arab Saudi dan bertemu dengan sebahagian orang-orang yang datang dari Aljazair untuk menunaikan ibadah umrah, demikian pula haji, tidak jarang bertemu dengan mereka dan biasanya saya bertanya kepada mereka, apakah antum mengenal Syekh Farkus? Maka secara umum mereka pasti menjawab bahwa mereka mengenalnya. Lebih terkhusus lagi apabila orang itu nampak iltizamnya, komitmennya terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam penampilannya secara zahir. dan alhamdulillah hingga sekarang mereka senantiasa mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah, dan memperingatkan manusia dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Sedikit yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan beliau dan biografi beliau, bahwa beliau lahir pada tahun 1960 dalam hitungan Masehi, pada tanggal 1 bulan Juli 1960, yaitu pada tanggal 6 Muharram tahun 1381 Hijriah. Jadi usia beliau kalau tidak salah mendekati 60 tahun, betul ya? Tahun 60. Iya. Mendekati 60 tahun. Di sebuah kampung yang terletak di daerah, entah ini nama atau apa ini namanya, Al-Jabal. Jabal itu bukit, apakah ini nama wilayah tersebut. Namun beliau adalah seorang yang lahir di sekitar ibu kota Aljazair, dan beliau hidup dalam sebuah keluarga yang mereka adalah keluarga yang secara umum mengenal Islam dan berpegang kepada syariat Islam tersebut. Dan semenjak beliau kecil, beliau senantiasa menetapi masjid, yakni beliau mulai belajar dari masjid dan memulai menghafal Al-Qur'anul Karim. Beliau menghafal Al-Qur'anul Karim dan menyetor hafalannya kepada seseorang bernama Al-Hajj bin Qutaf atau Qitaf. Lalu kemudian beliau, karena beliau tinggal di Aljazair, maka beliau pun mengikuti pendidikan yang biasa dilakukan secara umum oleh anak-anak yang tinggal di sana, yaitu di sekolah umum di negeri tersebut, sampai kemudian beliau memasuki fakultas dan memasuki kuliah dengan mempelajari ar-riyadhiyat, yakni matematika. Beliau lulus pada tahun 1400 Hijriah, yakni di bulan Sya'ban. Dan mendapatkan gelar S1. Kemudian beliau berpindah ke Jami'ah Wahran, dan beliau tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Lalu berpindah lagi ke jami'ah yang lain, Jami'ah Hawari Bu Midin. Nah, saya enggak tahu juga ini gimana cara menyebutkannya. Yang mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teknologi. Beliau sempat belajar di sana di selama 2 tahun, sampai kemudian dibukanya Al-Ma'had Al-Watani Al-Ali yang mengajarkan Usuluddin di Al-Jami'ah Al-Markaziyah. Lalu kemudian beliau berpindah ke sana, lalu kemudian menyempurnakan pelajarannya di sana. Beliau lulus pada tahun 1407 Hijriah atau bertepatan dengan 1987. Dan beliau kemudian dipercaya untuk menjadi khatib di Masjid Al-Quds di wilayah Al-Muhammadiyah. Itu mulai tahun 1405 Hijriah sampai tahun 1407. Lalu kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi imam pada tahun 1407 sampai pada tahun 1407, sampai kemudian beliau waktu itu beliau diangkat menjadi imam yang belum ditetapkan, belum paten gitu, imam sementara, sampai kemudian pada tahun 1411 Hijriah atau bertepatan dengan 1991 Masehi beliau diangkat resmi menjadi imam sejak tahun tersebut. Dan hingga sekarang beliau sibuk dalam berdakwah, demikian pula menjadi khatib ya dan imam, apakah masih di masjid yang sama atau di yang lainnya, wallahu taala a'lam. Ini yang disampaikan pada saya sedikit tentang biografi beliau. Dan beliau dikenal termasuk di antara para masyayikh yang senantiasa mendakwahkan al-haq. Oleh karena itu para ulama senantiasa memberi pujian kepada beliau dari para ulama salafiyin. Alhamdulillah. Disebabkan karena mereka senantiasa mendakwahkan al-haq, mendakwahkan manhajus salafi, sehingga hubungan para masyayikh yang ada di Aljazair demikian erat hubungan mereka dengan para masyayikh, para ulama yang ada di negeri yang lain, termasuk di Arab Saudi, termasuk Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Al-Syekh Ubaid hafizahullah, demikian pula para masyayikh yang lainnya, dan lebih terkhusus lagi Al-Syekh Muhammad Ali Farkus hafizahullah ta'ala. Beliau adalah seorang alim mufti di Aljazair yang menjadi rujukan kaum muslimin di dalam memecahkan dan menjawab sekian banyak problematika yang terjadi terkhusus di negeri tersebut. Oleh karena itu para ulama mereka senantiasa menguatkan dan merekomendasi dakwah para masyayikh ini. Secara khusus yang berkaitan dengan Asy-Syaikh Azhar, sebagian juga menyebut beliau Lazhar hafizahullah. Para ulama memujinya. Namun yang lebih terkhusus yang ingin saya sebutkan di sini adalah pujian dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala terhadap beliau. Karena Syekh Azhar ini juga banyak belajar dari Syekh Rabi', dan seringkali terjadi pertemuan-pertemuan dan ziarah, sehingga Syekh Rabi' hafizahullah sangat mengenal Syekh Azhar Sanaiqarah hafizahullah ta'ala. Dalam salah satu ucapan Syekh Rabi' pada saat beliau membantah salah seorang tokoh Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah ini adalah kelompok yang menyebar pada sebahagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Al-Manhajus Salafi, yang pemikiran ini dibawa oleh seorang yang berasal dari Mesir yang bernama Mahmud Al-Haddad. Dia pada awalnya dia belajar kepada para ulama sunnah, termasuk pada Syekh Rabi'. Akan tetapi nampak dari sikap-sikapnya, dari pandangan-pandangannya yang nyeleneh, yang menyimpang dari prinsip para ulama sunnah. Bergurunya dia kepada sebagian para ulama sunnah bukan berarti bahwa dia berjalan di atas jalan mereka. Kita mengetahui bahwa dahulu ada di antara orang-orang yang dikenal sebagai tokoh Ahlul Bid'ah, dan dia berguru kepada sebagian ulama sunnah seperti Wasil bin Atha. Wasil bin Atha seorang yang menjadi penyebar mazhab Al-Mu'tazilah dan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang kemudian dibangun di atasnya kelompok Al-Mu'tazilah ini. Dia ini adalah orang yang pernah belajar kepada Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam dari kalangan tabi'in, imam sunnah. Akan tapi tidak bermanfaat belajarnya dia kepada Wasil bin Atha. Sehingga apabila ada yang mengatakan bahwa Mahmud Al-Haddad kan muridnya Syekh Rabi', tapi manhaj yang berbeda, Syekh Rabi' berlepas diri darinya disebabkan karena pemikiran-pemikirannya yang sangat menyimpang dari al-manhajus salafi. Termasuk di antara pemikiran yang sangat nampak sikap penyelisihannya terhadap Ahlus Sunnah adalah cercaan dia kepada ulama sunnah, dan begitu mudahnya dia merendahkan ulama sunnah. Bahkan Mahmud Haddad dan para pengikutnya itu sampai kepada tingkatan menuduh sebagian ulama yang dikenal sebagai ulama sunnah sebagai ahlul bid'ah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dituduh sebagai ahlul bid'ah, Ibn Hajar Al-Asqalani dituduh sebagai ahlul bid'ah, An-Nawawi Al-Hafidh An-Nawawi dituduh sebagai ahlul bid'ah. Bahkan mereka membakar kitab Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, syarah sahih Al-Imam Al-Bukhari, dengan alasan bahwa di dalamnya ada kebinaan, penyimpangan dalam akidah. Lalu mereka pun membakarnya. Demikian pula kitab Al-Hafidh An-Nawawi, syarah sahih Muslim, mereka membakarnya dengan alasan bahwa An-Nawawi ahlu bid'ah, di dalamnya terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam permasalahan akidah, yang ini tentu tidak sejalan dengan apa yang menjadi prinsip para ulama sunnah. Tidaklah seorang alim melainkan dia pasti memiliki kekurangan. Tidaklah seorang alim melainkan dia pasti memiliki kesalahan. Kalau setiap kesalahan itu yang menyebabkan seorang alim yang dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan kesungguhannya dalam membela sunnah, kemudian dijatuhkan disebabkan karena adanya satu dua kekeliruan dan kesalahan, maka tidak akan tinggal seorang alim pun yang akan dijadikan sebagai rujukan. Tidak akan ada. Siapapun dia, mau dicari kesalahannya, pasti ada. Pasti ada. Nah, Al-Haddadiyah ini Kalau sudah menemukan satu dua kesalahan dari seorang alim, ya, maka dia tidak lagi menganggapnya sebagai seorang alim, alam. Yang dahulunya mereka mengenalnya sebagai seorang imam, sebagai seorang hafiz, sebagai seorang alim, alama. Ketika mengetahui kesalahan, maka kedudukan seorang alim ini yang tadinya ditinggikan lalu dibuang sejauh-jauhnya, dibuang sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya. Ini yang menjadi pemikiran Al-Haddadiyah sampai sekarang. Ya, baik Al-Haddadiyah model lama atau Al-Haddadiyah Al-Judud model baru dari para embrio Haddadiyah, seperti itu keadaannya. Baru saja kemarin menyanjung seorang imam, menyanjung seorang alim, begitu tidak sejalan dengan apa yang mereka inginkan, maka dijatuhkan sejatuh-jatuhnya, sehingga tidak lagi menyisakan alim dari kalangan para ulama kecuali yang masih memungkinkan untuk mereka menjadikan sebagai pegangan, bukan karena berjalan di atas jalan mereka, akan tapi masih memungkinkan untuk bisa berlindung di belakangnya dengan mengatasnamakan kibar al-ulama. Nah, Falih al-Harbi baru saja meninggal. Ini termasuk orang yang juga memiliki pemikiran-pemikiran Al-Haddadiyah. Sangat mudah mencerca para ulama, sangat mudah mencela dan menjatuhkan kedudukan para ulama. Oleh karena itu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali beliau membantah. Dalam salah satu bantahan beliau kepada Falih al-Harbi, ketika Falih al-Harbi mencerca ulama us-sunnah yang ada di negeri Aljazair, maka Syekh Rabi' beliau termasuk yang sangat gigih di dalam membela para ulama, termasuk ulama Aljazair, ya, termasuk Syekh Azhar Sanayqara hafizahullah ta'ala. Jadi dalam nasihat beliau terhadap Falih, ketika beliau menyebutkan walaqad ta'ana Syekh Falih ta'nan syadidan fil Azhar Aljazairi li'annahu la yara ma yara Syekh Falih min wujubi taqlidi alaihi, bahwa Syekh Falih telah mencela dengan celaan yang keras terhadap Syekh Azhar Aljazairi, karena Syekh Azhar tidak sepakat dengan apa yang menjadi pandangan Falih al-Harbi yang mengharuskan orang wajib untuk bertaklid kepadanya. Coba, mengharuskan orang wajib untuk bertaklid kepadanya. Pokoknya harus ikut. Kalau tidak ikut jadi tahdzir gitu. Ya. Manhajnya manhaj pokoknya. Pokoknya. Jadi tidak lagi berdasarkan dalil. Dan kata beliau, wa min tu'unihi fil Azhar wa ya kathiratun wa sa'ba la tustasah. Dan celaan-celaan Falih terhadap Syekh Azhar itu banyak sekali dan tidak sepantasnya untuk disebutkan seluruhnya. Di antaranya dia mengatakan, wallahi inna hadha syakhs lahuwa minad du'ati ala abwab jahannam. Kata Falih, demi Allah, orang ini Azhar termasuk di antara dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Ini ucapan Falih al-Harbi. Baik. Maka Syekh Rabi' hafizullah ta'ala membela Syekh Azhar. Kata beliau, ثم إن الشيخ فالح حذر من هذا الرجل تحذيرا شديدا لم أر في تحذيره من أهل البدع أشد منه لما قال أنا لا أقلد عالما مهما كان علم هذا العالم. Kemudian Syekh Falih mentahzir orang ini, maksudnya Syekh Azhar, dengan tahzir yang sangat keras, yang saya tidak pernah melihat tahzir dia kepada ahlul bid'ah yang lain yang lebih keras daripada tahzirnya kepada Syekh Azhar. Ya. Kenapa Syekh Azhar ditahzir oleh Falih? Karena Syekh Azhar mengatakan, saya tidak akan bertaklid kepada siapapun dari seorang alim setinggi apapun ilmu yang dimilikinya. Itu perkataan Syekh Azhar. La ditahdir sama Faleh karena ucapan ini. Walhasil, kemudian setelah itu Syekh Rabi' mengatakan, wal Azhar kama a'rifu min hamalatil ilm wa min ad-du'ati ila al-manhajis salafi. Syekh Azhar sebagaimana aku ketahui termasuk di antara para pembawa ilmu ini dan termasuk di antara dai yang mengajak kaum muslimin kepada manhaj salafi. Walladhi a'rifu anhu annahu dhiddu ahli al-bid'ah, yang aku ketahui darinya bahwa dia menyelisihi ahli al-bid'ah. Wal ahzab jami'an, dan menyelisih seluruh kelompok-kelompok yang lainnya dari ikhwaniyah, ikhwan muslimin baik seluruh dunia atau yang ada di Aljazair. Demikian pula al-qutubiyyin, para pengikut Sayyid Qutb, sururiyin, takfiriyin, orang-orang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia juga berselisih, ya, bertentangan dengan sikap Abul Hasan Eid Syarifi dan manhaj mereka berdua dan seterusnya. Baik. Lalu beliau mengatakan, thumma innal Azhar wa ikhwanahu min ad-du'ati ila al-manhaj as-salafi fil Jazair wal waqifin dhidd ahli al-ahwa'i wal bid'ah la yuqassiruna fil 'ilm la yuqassirun fil 'ilm an manzilati Syekh Faleh bal qad yafuquhu ba'dhum. Kemudian Syekh Al-Azhar dan saudara-saudara dari kalangan para da'i yang mengajak kepada manhajus salafi baik di Aljazair, mereka senantiasa berdiri tegak di dalam melawan ahlul hawa, para pengikut hawa nafsu dan bid'ah. Mereka dalam hal ilmu itu tidak kurang kedudukannya dari Syekh Faleh, bahkan lebih, sebagian mereka lebih tinggi ilmunya daripada ilmu yang dimiliki oleh Syekh Faleh. Ya. Di sini Syekh Rabi ketika menyebut Faleh disebut Syekh Faleh. Syekh Faleh. Penyebutan Syekh itu bukan berarti pujian. Ya. Karena kadang-kadang kita ini kalau sudah mendengar kata Syekh itu kayak berarti kalau sudah Syekh berarti sudah tinggi. Kalau didengarkan Syekh Fulan, wah seakan-akan itu mengangkat kedudukannya. Tidak mesti. Ada Syekh, tapi ahlul bid'ah juga. Ya, dan seorang dinilai berdasarkan manhajnya. Walhasil, panjang sekali bantahan beliau kepada Faleh al-Harbi dari pendapat-pendapatnya yang sangat menyimpang dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pula rekomendasi Syekh Ubaid, itu ada suara beliau yang disebarkan di YouTube. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, yang ingin saya sebutkan di sini bahwa mereka adalah para masyayikh yang dikenal sebagai para da'i yang senantiasa mengajak kepada al-haq. Namun pada akhir-akhir ini beliau pun mengalami cobaan dan ujian yang menimpa beliau, menimpa para ulama di Aljazair seperti yang menimpa para ulama yang ada di negeri yang lainnya termasuk di Arab Saudi. Ya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan munculnya orang-orang yang sama sekali mereka bukan dari kalangan para ahli ilmu, bukan dari kalangan ulama, tapi dari kalangan orang-orang yang pemula dalam menuntut ilmu. Lalu mereka berupaya untuk membuat adu domba di antara para masyayikh, para ulama dengan berita-berita palsu yang disampaikan kepada sebagian para ulama termasuk kepada Syekh Rabi', termasuk kepada Syekh Ubaid. Mereka menyampaikan info-info palsu kepada para masyayikh tersebut semata-mata agar mereka mampu mengeluarkan tahdzir terhadap para masyayikh. Dan itulah yang dialami oleh Syekh Muhammad bin Hadi, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas dalam beberapa kajian embrio Haddadiyah, bagaimana nampaknya dan begitu transparannya kedustaan yang mereka lakukan, yang mereka sampaikan pada Syekh Rabi', yang Syekh Muhammad sama sekali tidak mengucapkannya, sama sekali tidak mengucapkannya. Ya. Lalu kemudian mereka berhasil memasukkan info tersebut sehingga Syekh Muhammad bin Hadi dituduh sebagai seorang yang memecah belah Salafi. Padahal kondisi yang terbalik, orang-orang inilah ya yang mereka terus keluar masuk memberi info-info palsu kepada Syekh Rabi', sampai kemudian Syekh Rabi' menyangka bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar ya. Lalu kemudian beliau pun mengeluarkan ucapan-ucapan terhadap sebagian para masyayikh dan sebagian para ulama. Nah, dengan hujah-hujah yang palsu, dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak sesuai dengan realita yang ada. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang terjadi. Ya. Berbagai macam tuduhan disandarkan pada Syekh Azhar. Ada yang mengatakan Syekh Azhar mencerca Syekh Al-Albani. La haula wala quwwata illa billah. Ucapan-ucapan beliau, tulisan-tulisan beliau membela ulama, termasuk membela Syekh Al-Albani. Kok bisa dikatakan beliau mencela Syekh Al-Albani? Beliau mencela Syekh bin Baz. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa Syekh menjual kitab-kitab Ahlul Bid'ah di maktabahnya, di toko bukunya. Jadi beliau punya toko buku. Tapi toko buku ini yang menangani sekarang itu adalah anak beliau. Yang menangani anaknya beliau tidak banyak berkecimpung mengurusi kitab-kitab yang ada di sana. Nah, mereka ini orang-orang yang punya link dengan embrio Haddadiyah yang ada di Madinah dengan yang ada di Aljazair. Mereka menyebarkan, waktu itu mereka sebarkan foto Syekh Al-Azhar. Dan di foto itu ya, di belakangnya ada rak-rak kitab, ada rak-rak, kemudian ada kitab-kitab tersusun. Lalu kemudian mereka menyebutkan ya, di balik kitab-kitab itu memang ada kitab-kitab yang menyimpang, atau mungkin ada kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Lalu disebarkan, nih, ini toko bukunya Syekh Azhar. Lihat, di situ ada kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Ini yang mereka sebarkan. Ya. Dan mereka sampaikan kepada para masyayikh, kepada para ulama, laporan-laporan. Saya bertanya kepada beliau, apakah betul di toko buku antum ada kitab-kitab Ahlul Bid'ah? Tayyib, apa sulitnya? Sampaikan kepada kami mana itu kitab Ahlul Bid'ah, nanti kita keluarkan. Adapun yang berkaitan dengan foto itu, jadi ini foto entah siapa yang memotret beliau ketika beliau berkunjung ke pameran kitab-kitab. Beliau berkunjung di pameran pameran kitab-kitab khusus ya. Biasa di sana kan ada acara pameran kitab gitu. Kemudian ada yang memotret gitu. Kebetulan di belakangnya itu mungkin kitab-kitab yang menyimpang itu, backgroundnya itu di belakang. Lalu itu mereka sebarkan. Nah, lalu mereka laporkan kepada Syekh Rabi'. Mereka laporkan kepada Syekh Ubaid dan kepada masyayikh yang lain. Kata Syekh Azhar, coba lihat saja foto itu. Foto itu raknya itu rak besi, warnanya perak itu. Sementara toko buku beliau itu raknya dari kayu, warna coklat. Dari kayu warnanya coklat. Dari situ saja itu subhanallah sudah diketahui bagaimana bohongnya mereka itu ya. Jadi itu buku-buku yang ada di pameran, bukan kitab-kitab yang dijual di maktabah beliau. Tapi begitulah ya. Lalu setelah diterangkan apalagi yang mereka sampaikan, mereka mengatakan, oh itu baru saja diganti raknya. Ya, dulu raknya itu perak, baru saja diganti. Subhanallah, anak syekh ya, yang biasa mungkin menampilkan atau mempromosikan maktabah melalui media sosial, alhamdulillah itu masih menyimpan foto yang lama, masih menyimpan foto toko buku yang lama. Raknya tidak ada perubahan, tetap itu saja raknya. Rak yang baru yang warnanya coklat dari kayu, yang lama pun itu juga, jadi tidak ada perubahan. Tapi subhanallah, mereka ini memang senantiasa berjalan di atas kaidah anzun walau tarat. Itu anak kambing walaupun terbang. Anzun walau tarat. Nah, itu anak kambing walaupun terbang. Sudah tahu ini, mungkin banyak yang belum paham apa maksudnya anak kambing walau terbang. Ya, jadi ada dua orang yang berselisih. Melihat ada sesuatu dari kejauhan tapi tidak nampak. Yang satu mengatakan itu kambing, anak kambing. Yang satu mengatakan bukan, itu burung. Ini salingnya yang kambing, burung, kambing, burung. Tidak lama kemudian benda ini terbang. Nah ya kan, itu burung kan. Yang satunya saking ngeyelnya dia mengatakan tidak, itu kambing walaupun terbang. Itu kambing walaupun terbang. Begitulah cara-cara mereka. Ini yang mereka lakukan. Mengadu domba di antara para masyayikh, para ulama. Siapa saja yang kita undang, siapa yang saja kita datangkan dari para masyayikh, ya, sebelum datang mereka bakal menyebarkan berbagai macam berita-berita dusta. Ya, begini, begitu, begini. Oh, ramai. Ya, tujuannya adalah memalingkan kaum muslimin untuk menghadiri majelis para masyayikh. Itu bukan hal yang asing yang mereka lakukan. Alhamdulillah tidak memudaratkan dakwah kita. Ya. Mereka menyebarkan tentang Syekh Adil begini, Syekh Adil begitu. Jangan kalian menghadiri kajiannya, daurahnya Syekh Adil Mansur. Kenapa? Karena dia katanya membela al-imam. Subhanallah. Membela al-imam. Dari sisi mana beliau membela al-imam? Beliau punya ceramah khusus yang memuji tentara Asifatul Hazm Arab Saudi ketika memerangi Houthiyah. Kok dikatakan membela al-imam? Ada lagi yang mengatakan membela Yahya al-Hajuri. Gimana dikatakan membela Yahya al-Hajuri? Beliau ada audio khusus membantah Yahya al-Hajuri. Jadi kalau sudah tidak punya alasan, dicari-cari alasan itu. Anzun walau ta'at. Ya. Lalu mereka menutup-nutupi rekomendasi para ulama. Menutupi rekomendasi Syekh Rabi ketika memuji Syekh Adil. Bahwa Syekh Adil ya, dinikmati ilmu yang besar yang beliau miliki. Pujian Syekh Rabi sangat tinggi sekali. Karena Syekh Rabi lama bersama dengan beliau. Ini Syekh Adil sering ziarah, sering berada di rumah Syekh Rabi dan mengambil ilmu dari beliau. Jadi Syekh Rabi sangat mengenal. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah bentuk wisaya adu domba di antara para ulama yang baru kita kenal pada saat-saat ini, dilakukan oleh para kaum al-hadadiyah yang luar biasa. Gerakan mereka luar biasa. Seakan-akan mereka menghalalkan dusta. Seakan-akan mereka menghalalkan dusta. Ketika mereka dibantah oleh para ulama, orang-orang yang bersama mereka ini yang ada di Aljazair, itu dibantah karena mereka mencerca Syekh Farkus waktu itu. Ya, mereka mencerca Syekh Farkus. Maka mereka balik membantah Syekh Azhar. Mereka mengatakan, antum juga mencela Syekh Farkus. Antum juga mencela Syekh Farkus. Kami punya bukti. Kami punya bukti. Dan betul mereka mendatangkan bukti. Ada suara. Bahwa dalam suara itu Syekh Azhar mengatakan tentang Syekh Farkus bahwa dia dhaiful manhaj, lemah manhajnya. Lemah manhaj. Wah, ini disebarkan oleh mereka. setelah didengarkan Syekh Azhar, ya, oh ternyata ini potongan audio. Kapan potongan ini? Jadi potongan ini beliau ucapkan ketika dalam satu majelis banyak orang yang hadir di situ, banyak yang hadir, ya. Jadi di majelis itu Syekh Azhar bercerita bahwa ada yang menukil dari Syekh Rabi', bahwa Syekh Rabi' mengatakan Syekh Firqus itu lemah manhajnya, ya. Lalu setelah itu Syekh Azhar mengeritik ucapan ini dari sisi mana, karena waktu itu memang belum pernah terjadi pertemuan, ya, semua nukilan-nukilan yang disampaikan pada Syekh Rabi' tentang Syekh Firqus. Walhasil Syekh Azhar mengeritik ucapan ini, ya. Walaupun datang dari seorang Syekh Rabi', kita memuliakan beliau, kita menghormati beliau, tapi segala hal harus disertai dengan hujjah dan dalil. Apa alasan beliau? Itu yang ada di majelis tersebut. Jadi beliau menyebutkan itu bukan untuk membenarkan ucapan tersebut, tapi untuk mengkritik. Tapi yang dinukil hanya itu saja, ya. Yang dinukil hanya potongan bahwa Syekh Firqus dhaiful manhaj, lemah manhajnya. Ini yang disebarkan. Ya. Yang lebih menertawakan lagi, di majelis itu sendiri Syekh Firqus hadir di situ. Syekh Firqus hadir di situ, di majelis itu. Luar biasa ini, ya. Ini mengingatkan saya dengan apa yang dilakukan oleh sebagian anak-anak Hadadiyah yang sekarang. Ketika saya berbicara, ya, di kajian yang di Pekanbaru, berbicara tentang masalah akhlak, ya, saya mengatakan bahwa memang betul Ustadzul Akmal itu jelek akhlaknya. Saya, ya, lebih jelek, kurang lebih itulah. Saya tidak kalah jelek akhlak saya dibandingkan akhlaknya Ustadzul Akmal. Tapi walhamdulillah, kami tidak pernah menyiksa orang. Kami tidak pernah menyiksa seorang salafi sampai patah-patah tulang rusuknya, lalu kemudian setelah dia dalam kondisi sakit seperti itu didatangi lalu dikatakan badannya kapok mukapan. Kami tidak pernah. Nah, ini kata-kata Ustadzul Akmal jelek akhlaknya dan saya lebih jelek akhlaknya dari beliau, ini dipotong, ini yang disebarkan. Coba, itulah dagangan mereka. Itulah dagangan mereka. Jadi seakan-akan kita bisa memastikan mereka menghalalkan kedustaan, walaupun dengan cara apapun. Yang penting menjauhkan kaum muslimin dari ad-da'wah salafiyah. Allahu musta'an. Ini sangat menjadikan, ya. Akan tapi alhamdulillah, ya, seberapa banyak pun anjing itu menggonggong, maka kafilah tetap berlalu. Kafilah tetap berlalu. Oh, jangan lagi ada yang bantu. Sekarang mengatakan mereka anjing-anjing. Tidak, ini perumpamaan. Perumpamaan, ya. Seperti perumpamaan, ya, biasa disebutkan. Walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walhamdulillah dakwah berjalan. Alhamdulillah. Ya, siapa yang ingin menerima kebenaran, ahlan wa sahlan. Siapa yang tidak ingin mendengarkannya, ya. Tugas kita bukan untuk memberi hidayah kepada orang. Kita hanya menyampaikan apa yang kita mampu, kita sampaikan. Ya. Masalah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan mencari pengikut terbanyak, walaupun satu dua orang yang hadir alhamdulillah. Ya, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairulaka min humurin na'am. Allah azza wajal memberi hidayah melalui kamu, satu orang itu jauh lebih baik dari unta merah. Satu dua orang dapat hidayah melalui apa yang kita sampaikan. Kita mengajak manusia kepada jalan Allah, bukan kepada diri kita. Bukan. Kita ini siapa? Kita tidak memiliki kedudukan apapun. Nah, saya mengingat apa yang disampaikan oleh Syekh Umar hafizahullah taala pada saat beliau menyampaikan biografi Syekh Muqbil rahimahullah ketika Syekh Muqbil ditanya tentang tersebarnya dakwah di negeri Yaman dari apa yang telah beliau sampaikan, Syekh Muqbil tidak memuji dirinya. Syekh Muqbil tidak mengangkat dirinya. Oh, ini karena saya indah. Apa kata beliau? Ini semua terjadi bukan karena kefasihan saya, bukan karena ilmu yang banyak yang saya miliki, bukan karena keberanian saya, bukan karena itu semua. Namun ini semua terjadi karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan karena semangat dan kesungguhan saudara-saudara kita. Jadi beliau menyandarkan kepada saudara-saudaranya, kepada murid-muridnya yang mereka semangat di dalam mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ulama sunnah mereka adalah ulama yang wajib kita muliakan. Bukan berarti kita harus berjalan setiap apa yang mereka lakukan kita harus lakukan, tidak. Semua berdasarkan hujjah, semua berdasarkan ilmu. Ya, termasuk di antara yang beliau sampaikan kemarin bahwa perbedaan antara nabi dan alim, bahwa nabi itu diberi wahyu oleh Allah. Adapun alim tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita diperintahkan untuk mengikuti beliau, mengikuti jejak beliau, apa saja yang beliau sampaikan. Adapun alim, kita diperintahkan untuk memuliakan beliau dan mengikuti apa yang dikatakan oleh alim apabila dibangun di atas ilmu, dibangun di atas hujjah. Dan itu adalah nasihat para ulama. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, la tuqalliduni wa la tuqallidu malikan wa la fulan wa la fulan wa la fulan. Jangan kamu bertaklid ikut-ikutan kepadaku, kata Imam Ahmad. Jangan kamu taklid kepada Imam Malik, jangan kamu taklid kepada fulan dan fulan. Khudh min haitsu akhadhu. Engkau mengambil dari mana mereka mengambil. Yani ambil sumbernya. Kamu berpegang teguh kepada dalil yang dia bawa. Ini adalah manhaj Ahlus Sunnah yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sehingga ini masyarul rahimakumullah sikap kita. Alim pasti terjatuh dalam kesalahan. Adu domba yang dilakukan oleh sebagian antara para ulama dengan ulama yang lain itu sudah terjadi pada masa-masa lampau. Ya, para pengadu domba yang berhasil merusak hubungan antara Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Dzuhri rahimahumullah, sampai mereka ini saling mentahdir. Sampai Muhammad bin Yahya Dzuhri mengeluarkan tahdir terhadap Imam Bukhari. Imam Bukhari tetap saja beliau adalah imam, alhamdulillah. Ilmu beliau menyebar dan kita mengambil faedah dari beliau. Demikian pula sebagian mereka berhasil merusak hubungan antara Ibnu Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dengan sebagian murid-murid senior beliau. Sampai kemudian Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menuduh murid-muridnya ini sebagai para pendusta. Akibat info-info palsu, info-info dusta yang disampaikan pada Ibnu Khuzaimah. Nah, maka menyebabkan rusaknya hubungan antara murid dan guru. Kata Al-Hafidz Dzahabi, wallah mereka bukan para pendusta. Namun ini adalah ulah para pengadu domba yang merusak hubungan antara Ibnu Khuzaimah dengan murid-muridnya. Murid-muridnya di atas sunnah, murid-muridnya adalah orang-orang yang jujur dan amanah, mereka bukan para pendusta. Dan itu selalu ada, subhanallah. Itu selalu ada. Ada saja orang-orang yang mereka pandai mendekati seorang syekh, mendekati seorang alim. Kalau sudah dipercaya, maka mereka akan masukkan info-info palsu atau memfilter berita-berita yang disampaikan. Kalau mereka tidak senang kepada seorang syekh, maka mereka akan menyampaikan kepada salah seorang alim untuk menjatuhkan syekh tersebut. Itulah yang dilakukan. Ya, itulah yang dilakukan. Dan sebenarnya banyak sekali bukti-bukti yang bisa disampaikan. Waktu itu saya sempat berniat untuk melanjutkan pembahasan embrio Haddadiyah sampai 15 pertemuan, namun saya khawatir menyibukkan ikhwan, terlalu menyibukkan ikhwan. Dan alhamdulillah kita berjalan di atas di atas ilmu, di atas prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sudah cukup bagi kita. Ya. Jadi saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dan saya ingin menyampaikan bahwa Syekh Azhar beliau dalam kondisi kurang sehat. Ya. Beliau tadinya ingin turun tapi subhanallah beliau tidak kuat sehingga beliau minta udzur, dan beliau sekarang ini dalam kondisi beristirahat. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau, dan insyaallah taala kita akan bertemu dengan beliau ba'dal asr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan kesembuhan kepada beliau. Saya juga mohon maaf kepada para ikhwah sekalian yang memanfaatkan momen kekosongan pagi hari ini dengan menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan biografi Syekh Azhar yang saya ketahui, dan pujian para ulama kepada beliau. Jadi saya kira untuk pertemuan kita di pagi hari ini sampai di sini dulu. Ya, sekali lagi kami minta maaf atas nama panitia daurah. Insyaallah taala kita melanjutkannya setelah salat al-Asr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.